Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله في hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang menguburkan mayit, kemudian juga bentuk kuburan dan apa yang disunahkan padanya. Sebelum kita masuk pada masalah yang ke-9 tentang takziah, hukumnya dan tata cara takziah, ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan menguburkan mayit. Di antaranya tentang hukum menguburkan mayit di malam hari. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat tidak menguburkan di malam hari kecuali apabila darurat. Ini madhabnya Al-Hasan Al-Basri dan juga madhab Ibn Hazm, dan dipilih oleh Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berdalil dengan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadfanu mautakum bil lail illa an tattaru. Janganlah kalian mengubur orang yang meninggal di antara kalian di malam hari kecuali kalian dalam keadaan darurat. Diriwayatkan oleh Ibn Majah, dan asal hadis ini ada dalam riwayat Muslim dengan lafaz zajara ayyukbar ar-rajulu bil-lail hatta yusalla alaih. Rasulullah melarang seseorang dikuburkan di malam hari sampai disolatkan. Nah, hadis yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Ibn Majah لا تدمنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. Janganlah kalian menguburkan orang yang meninggal di antara kalian di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Hadis ini sanadnya syadidu du'af, lemah sekali. Dikarenakan dalam sanadnya ada Ibrahim ibn Yazid al-Khuzi, dia matruk. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafadznya bahwasanya Nabi SAW berkhutbah pada suatu hari dan menyebutkan tentang seorang dari sahabat-sahabatnya yang meninggal dunia. Kemudian dikafani dengan kafan yang pendek, tidak mencukupinya. Dikuburkan di malam hari. Maka Nabi SAW melarang seseorang dikuburkan di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Nah, dan Nabi mengatakan, Ida kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah dalam mengkafaninya. Nah, sehingga dalam masalah ini, kita sebutkan tadi, ada di antara para ulama yang berpendapat tidak boleh menguburkan di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Sekali lagi, ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslimnya, وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَا مِنَ السَّلَفْ وَالْخَلَفْ لَا يُقْرَهْ. Berkata jumhur ulama, mayoritas para ulama dari kalangan ulama terdahulu dan yang sekarang, tidak dimakruhkan mengubur di malam hari. Ya. Mereka berdalil bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dikuburkan di malam hari. Begitu juga sejumlah dari kalangan salaf dikuburkan di malam hari tanpa ada pengingkaran. Ya. Dan juga hadis tentang perempuan yang hitam atau seorang laki-laki yang biasa menyapu masjid meninggal di malam hari dan dikuburkan pun di malam hari ketika itu. Sampai Rasulullah merasa kehilangan. Nah, kemana perempuan atau laki-laki yang biasa menyapu masjid ini? Nah, dikabarkan meninggal dunia di malam hari. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, la tadbanu mautakum billail illa an tattaru. Janganlah kalian menguburkan orang yang meninggal di antara kalian di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Disebutkan hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, syadid du'af. Nah, ada pun hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz, jazara ayukbar ar-rajul bil-lail hatta yusalla alaih. Nabi SAW melarang seseorang dikuburkan di malam hari sampai disolatkan. Larangan di sini, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nah, larangan di sini, kalau meninggalkan sholat, langsung dikuburkan tanpa mensolatinya. Ya, Rasulullah tidak melarang sekedar menguburkan di malam hari. Akan tetapi yang dilarang oleh Nabi SAW, meninggalkan sholat. Ya. Tidak mensolati mayit tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan, hatta yusolat alaih. Sampai dia disolatkan. Atau larangan yang lainnya, dikarenakan sedikitnya orang yang mensolatinya. Atau juga sebab yang lainnya, dikarenakan mengkafaninya kurang maksimal. Nah, mungkin di malam hari tidak mendapati kafan, jadi seadanya dalam mengkafaninya. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang keadaan laki-laki yang dikuburkan di malam hari tadi, Rasulullah mengatakan, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbaiki dalam kafannya. Ya, memperbagus kafannya. Sehingga larangan di sini bukan sekedar menguburkan di malam hari. Tapi ada kekhawatiran tadi. Kekhawatiran tidak disolatkan. Kekhawatiran sedikit sekali orang yang mensolatinya. Kekhawatiran kurang maksimal dalam mengkafaninya. Dikarenakan ya di malam hari mungkin sulit untuk mencari kain kafan dan lain sebagainya. Nah. Adapun kalau seandainya di malam hari tersebut ya, banyak orang yang mensolatkan, kemudian juga bisa mengkafaninya dengan maksimal, dengan baik, maka tidak mengapa. Jadi makruhkan. Ya. Bahkan banyak dalil-dalil yang membolehkan tentang menguburkan jenazah di malam hari. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau mengatakan, ro'a nasun narun fil maqbarah. Manusia melihat ada api di kuburan. Kemudian mereka datang. Faja'u fa'idan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fil kubur. Mereka datang, ternyata Nabi SAW sedang berada di kuburan. Menguburkan jenazah di malam hari. Diasaskan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau membuat bab dalam kitabnya, Babu Jawaji Dafni Lailan. Bab tentang bolehnya menguburkan di malam hari. Begitu juga Imam Abu Dawud dalam sunannya membuat bab seperti yang disebutkan tadi. Bab tentang bolehnya menguburkan jenazah di malam hari. Dan pendapat ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat. Pendapat jumhur ulama. Sekali lagi, larangan yang disebutkan dalam riwayat Muslim, ini kalau seandainya menguburkan mayit tersebut dalam keadaan tidak disolatkan. Atau menguburkan mayit di malam hari dalam keadaan kurang maksimal dalam mengkafaninya. Nah, adapun kalau terpenuhi perkara-perkara tadi, tidak ada masalah. Ya, menguburkan jenazah di malam hari. Nah, yang dilarang itu pada waktu-waktu yang terlarang. Ya. Ada hadis yang menyebutkan 3 waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah atau mayit. Nah, di antaranya ketika matahari awal terbit. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Nah, dan yang ketiga, ketika matahari hendak terbenam. Nah, ada pun selain itu, dibolehkan untuk menguburkan jenazah. Wallahu a'lam. Al-mas'alatu at-tasi'atu. Kita lanjutkan. Pembahasan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masalah yang ke-9. At-ta'ziyatu. Tentang ta'ziyah. Hukmuha wa kaifiyatuha. Hukum ta'ziyah dan kaifiyah tata cara ta'ziyah. Wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musab wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Makna ta'ziyah adalah tasliyah, menghibur. Orang yang tertimpa musibah dan menguatkannya untuk bersabar menanggung musibahnya tersebut. Ini makna ta'ziyah. Itu tujuannya untuk apa? Tasliyah, menghibur. Orang yang terkena musibah. Mengokohkan, menguatkannya untuk bersabar dalam menanggung musibah tersebut. Fatudhkaru lahu al-ada'iyatu wal-adhkar al-warida fi fadilati sabri wal-ihtisab. Maka disebutkan padanya doa-doa dan zikir-zikir yang datang tentang keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan tujuannya untuk menghibur, maka hiburlah dengan doa-doa atau zikir-zikir yang menyebutkan tentang keutamaan bersabar. Ketika mendapatkan musibah. Nah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal samarat wa basyiril sabirin. Alladzina idza asabathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Nah, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu mereka yang apabila musibah menimpanya, mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yukhaffifu anhum min musabihim. Disyariatkan untuk ta'ziyah kepada keluarga mayit dengan perkara yang meringankan dari musibahnya. Nah, tujuan ta'ziyah untuk meringankan musibah yang ditanggungnya. Nah, sehingga jangan sampai ta'ziyah ini memberatkan keluarga mayit. Nah. Wa yahmiluhum ala ridha was-sabr. Dan mengajaknya untuk ridha dan sabar menghadapi musibah tersebut. Bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu. Mengajaknya untuk ridho dan bersabar dengan menyebutkan hadis-hadis yang tetap dari Nabi SAW apabila dia mengetahuinya dan menghafalnya. Sebutkan hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah. Apa yang dilakukan Nabi SAW. Atau hasungan bagaimana Nabi SAW ketika mendapati sebagian sahabat dia terkena musibah. Nah, kalau dia tahu, dia hafal, sampaikan ketika ta'ziah. Wa illa fa bima tayassara lahu min al-kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul ghurb. Dan kalau tidak hafal, tidak mengetahui, maka dengan perkara yang mudah baginya dari ucapan yang baik yang mewujudkan tujuannya. Tujuannya ya supaya orang yang terkena musibah itu sabar. Sehingga walaupun dia tidak menghafal hadis-hadis Nabi berkenaan dengan ta'ziah, minimalnya mengucapkan ucapan yang baik supaya tujuannya tercapai. Ya, ya mungkin sabar. Nah, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Ini sudah kehendak Allah, takdir Allah. Pasti ini semua ada hikmahnya dan lain sebagainya. Nah, wala yukhalifu syara'a, dan tidak menyelisih syariat. Pan Usamah ibn Zaid qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usamah bin Zaid beliau mengatakan kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uuhu wa tukhbiruhu anna subiyan laha aw ibnan laha fil maut. Salah seorang dari putri-putri Nabi SAW mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW. Memanggilnya, mengundangnya, dan mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahwasannya putranya, putra anak perempuan Nabi SAW. Berarti siapa? Cucunya Nabi SAW. Nah, fil maut, berada dalam kematian. Faqala Rasulullah SAW, irji ilaiha faahbirha. Rasulullah mengatakan, kembalilah kepadanya. Menyuruh utusan tersebut kembali. Nah, dan beritahukanlah kepadanya. Anna lillahi ma akhada walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya. Dan milik Allah lah apa yang diberikannya. Dan segala sesuatu di sisinya telah ada ajal yang ditetapkannya. Famurha fal tasbir wal tahtasib. Perintahkan kepadanya untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية. Dan ini di antara lafaz-lafaz yang paling baik yang datang dari Nabi SAW tentang ta'ziyah. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Di antara lafaz yang paling baik yang diucapkan ketika ta'ziyah. Mengingatkan bahwasanya milik Allah lah apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada asalnya, semua yang kita miliki ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikannya. Nah, kita memiliki rumah, kita memiliki orang tua, kita memiliki anak, keluarga, dan sebagainya. Ini asalnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, nah, ya, kita tidak terlalu bersedih dengan sedih yang berkepanjangan, dikarenakan pada asalnya itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ma akhoda. Walahu ma'a'ta. Dan milik Allah pula semua yang diberikannya. Apa yang diambil? Semuanya milik Allah asalnya. Dan yang diberikan pun semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu harta, anak, keluarga dan sebagainya. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan segala sesuatu telah ditetapkan ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, semuanya telah memiliki ajal yang telah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal salah seorang di antara mereka, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menunda-nundanya. Tidak ada seorang pun yang bisa juga untuk mendahulukannya. Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ajal setiap makhluk yang ada di bumi ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, sungguh kematian tersebut akan menjumpai kalian. Kalau sudah datang ajalnya, pasti akan menjumpai. Walaupun dia bersembunyi tempat yang kokoh. Nah, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Nah, sekali ingatkan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kejadian ini, ya, ada yang meninggal salah seorang di antara keluarga kita, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Sehingga dengan diingatkan dengan hadis-hadis ini, mengurangi kesedihannya. Ya, mengurangi kesedihan. Semua ini telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun kita berupaya untuk mencegahnya, kalau sudah datang ajalnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Nah, saya perintahkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Enggak ada pilihan yang lain. Bersabar dan mengharapkan pahala. Ya. Dan tentunya kesabaran yang paling utama itu ketika awal terkena musibah. Nah, bukan sudah sehari, dua hari, sudahlah capek nangis terus. Capek teriak-teriak terus, capek marah-marah terus, ya sabar saja. Bukan demikian. Tapi kesabaran yang paling utama ketika awal musibah menimpa dirinya. Nah, innama sabr inda sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang luar biasa itu ketika awal musibah menimpa dirinya. Nah, terkena musibah langsung dia bersabar. Ya, beda halnya dengan orang yang terkena musibah. Nah, dia murka, marah, seakan-akan menolak takdir dan sebagainya. Kemudian esok harinya baru dia sadar. Ya, kemudian dia terpilihnya lain bersabar. Nah, beda keadaannya dengan orang yang bersabar ketika awal terkena musibah. Ya, ketika awal terkena musibah dia menyadari dan meyakini, ya, bahwasannya semuanya milik Allah. Apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan, semuanya milik Allah. Segala sesuatu ini memiliki ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع. Dan selayaknya ketika takziah menjauhi beberapa perkara-perkara yang menyebar di tengah-tengah manusia padahal tidak memiliki asalnya dalam syariat ini. Minha di antaranya yang pertama al-istima'u li ta'ziyah في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. Ya, berkumpul untuk takjiah di tempat yang khusus. Ya, dengan menyediakan kursi-kursi, lampu-lampu, dan juga qura, para pembaca Al-Quran. Nah, ini di antara perkara yang menyebar tengah-tengah manusia padahal tidak ada asal dalam syariat. Ya, ketika takjiah, keadaan seperti itu. Disiapkan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Misalkan, membaca Al-Quran tempat takziah tersebut. Yang kedua, amalut ta'am khilala ayami izzah min kibali ahlil mayit lidiyafatil walidina li'izzah. Membuat makanan di hari-hari takziah dari keluarga mayit untuk menjamu orang-orang yang datang takziah. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat. Sibuk membuat makanan untuk menjamu tadi orang yang takziah. Padahal dalam keadaan dia terkena musibah. Nah, sebagian lagi merasa keberatan, sudah terkena musibah, bingung lagi menyiapkan apa jamuan bagi orang-orang yang takziah. Nah, seharusnya yang menyiapkan makanan atau memberi makanan, ya, mungkin kerabat-kerabatnya, atau mungkin tetangga-tetangganya, ataupun yang lainnya, untuk menghibur, ya, menghilangkan kesedihan. Meringankan bebannya. Bukan ditambah lagi dengan beban-beban yang lain seperti tadi. Nah, harus membuat makanan. Ya, sebagian tempat kan? Nah, harus ada tahlilan. Selama 7 malam. Misalkan. Ya. Dan dalam tahlilan kan tidak cuma tahlilan saja. Harus menyiapkan makanan bagi orang yang datang tahlilan tersebut. Nah, bertambah musibah yang sedang dia hadapi. Nah, ya, semacam ini dia contohkan oleh Nabi SAW. Di hadis Jabir Al-Bajali, berdasarkan hadis Jabir Al-Bajali radhiyallahu anhu, qala kunna na'undu al-izdima ila ahli al-mayyit wa suni'atahu at-tu'am ba'da dafnihi min an-niyahah. Kata Jabir Al-Bajali, kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah menguburkannya, kami anggap itu sebagai niyahah, meratapi mayit. Ya. Di mana niyahah? Perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Nah, meratapi mayit termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Dan Jabir Al-Bajali menyebutkan di antara bentuk meratapi mayit tadi, berkumpul-kumpul kepada keluarga mayit. Mengadakan acara-acara hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh. Manusia berkumpul pada hari-hari tersebut. Nah, kemudian membuatkan makanan-makanan sebagai jamuan bagi yang hadir. Nah, kadang-kadang jamuannya bukan di sana saja. Jamuan untuk makan di tempat, jamuan juga untuk dibawa pulang. Nah, kalau nggak ada jamuan yang hadir, walah, kering ini, silakan. Nah, dikatakan ya sebagian mereka mengharapkan itu jamuannya itu. Pulang bawa besek, Nah, wah ini berkat katanya. Dan lain sebagainya. Padahal semacam ini disebutkan oleh sahabat yang mulia tadi Jarir, dari sahabat Jarir Al-Bajali. Nah, beliau menganggap ini semua sebagai perkara niyah, meratapi mayit. Nah, tersisa sedikit lagi dari pembahasan ini. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ketika sedang sholat, bayi merangkak ke tempat sujud. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Bolehkah memindahkan bayi tersebut dan melanjutkan sholat atau sholatnya dibatalkan? Bagaimana hukum sholatnya ketika ada bayi diam di tempat sujud dalam keadaan bayi tersebut membawa najis di pempesnya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Ketika ada bayi yang merangkak ke tempat sujud, nah, ini bisa kita rinci. Yang pertama diantaranya berkaitan dengan melewati sutrah. Nah, kalau yang melewati sutrohnya anak yang sudah mulai paham, ya, mengerti, maka hendaklah kita menghalanginya. Jangan sampai lewat sutroh tersebut. Tapi kalau anak yang belum paham, ya, seperti bayi atau lain sebagainya, nah, bolak-balik lewat sutroh kita, jadi masalah kita untuk tidak menghalanginya. Nah, dikarenakan kalau kita terus menghalangi, dia belum paham. Dihalangi sekali, muter lagi. Sekali halangi lagi, menyibukkan kita. Ya. Kalau dia anak yang belum paham. Nah, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang belum paham. Kita cegah, bahkan sengaja. Pengen dicegah lagi sama abinya, sama ibunya. Nah, senang dicegah itu. Sekali lagi, muter lagi. Ya. Sehingga kalau yang belum paham, ya, tidak dicegah, dibiarkan, tidak mengapa. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila dia di tempat sujud, nah, dia di tempat sujud, ya, kalau kita bisa mungkin mundur sedikit tanpa memindahkannya, tidak mengapa. Mundur sedikit, kemudian kita sujud. Mungkin ini gerakannya lebih sedikit daripada memindahkan ke tempat lain. Nah, mungkin mundur sedikit, kemudian dia sujud. Nah, supaya bisa dan ada tempat untuk sujudnya. Nah, barakallahu fikum. Jangan tidak perlu dibatalkan. Tinggal dia mundur sedikit atau mungkin bergeser sedikit. Ya, dan lanjutkan. Kecuali tempatnya sempit sekali. Nah, tidak bisa sujud kecuali dengan memindahkan si bayi tersebut. Oh, pindahkan ke sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, dan dia melanjutkan sholatnya tanpa membatalkannya. Masalah yang kedua, kalau seandainya bayi tersebut memakai pempes, kemudian ada najisnya. Ya. Kalau seandainya pempesnya bocor, nah, kemudian najisnya keluar dan mengenai tempat sujud, ya, hendaklah kita, nah, berpindah. Ya, bisa bergeser ke belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, supaya ketika kita sujud tidak mengenai najis yang terkena dari pempes tersebut. Nah, ya. Barakallahu fikum. Adapun kalau pempesnya tidak bocor, nah, kemudian si bayi tadi berada di tempat sujud, nah, maka ketika terhalang, ya, tidak bocor, maka tidak mengapa. Sah-sah saja sholatnya. Nah, yang tidak sah itu kalau seandainya tadi bocor pempesnya, dia memaksakan sholat di tempat itu dalam keadaan tempat sujudnya najis misalnya. Ini bisa membatalkan sholat. Dikarenakan di antara syarat sahnya sholat itu suci. Badan suci, baju suci, tempat dari najis. Nah, ini pun berkaitan dengan hukum menggendong bayi yang membawa, yang memakai pempes. Yeah. Kalau pempesnya belum terisi najis, ini jelas tidak mengapa. Jadi banyak di permasalahan kalau seandainya pempesnya sudah berisi najis. Kemudian menggendongnya ketika sholat. Ini pun jadi khilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh dikarenakan padanya ada najis. Sebagian lagi mengatakan boleh-boleh saja dikarenakan najisnya tertutup, tidak keluar. Ya. Tidak bocor dari pempesnya tersebut. Tentunya untuk kehati-hatian tidak melakukannya. Tapi kalau kalian darurat terpaksa, tidak mengapa melakukannya asalkan tadi. Ya, pempesnya itu tidak bocor. Wallahu'alam. Fan Usaid, bagaimana hukumnya mengubur di bekas kuburan atau ditumpuk misalkan bekas kuburan kakeknya? Pada asalnya, ya, menguburkan, ya, satu kuburan, satu liang lahat untuk satu mayit. Ini secara asalnya. Kenapa? Dikarenakan khawatir kalau seandainya menggali kuburan, ya, menggali kuburan yang sudah ada mayit di dalamnya. Nah, untuk menguburkan mayit berikutnya ditumpuk, ya, khawatir ketika menggalinya itu bisa mengenai tengkoraknya, nah, mematahkannya dan sebagainya. Seperti yang mengatakan, kasru idomil mayit kakasri hayyan. Nah, memotong tulang atau mematahkan tulang mayit sebagaimana mematahkannya dalam keadaan hidup. Ya. Sehingga tidak boleh. Nah, walaupun sudah menjadi mayit, nah, kita patahkan tulangnya. Atau kita cangkul tadi, kemudian kita dengan menyakul tadi bisa membuat patah-patah tulang-tulangnya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau keadaan darurat, nah, tidak ada tempat yang lain, ya, untuk menguburkan, ya, kecuali dengan ditumpuk tadi, maka bisa dilakukan tapi dengan hati-hati. Jangan sampai, ya, mengenai tulang-tulang tadi sampai mematahkannya. Ini kalau darurat. Ya, adapun kalau tidak darurat, cari kuburan yang lain, insyaallah masih luas, masih banyak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Sebagaimana pendapat ulama yang lainnya, kalau seandainya misalkan menggali kuburan ini nggak diketahui di sana ada mayit, menggali kuburan ketika digali tanpa disadari, tanpa diketahui, ternyata ada tengkorak misalkan, ada mayit di dalamnya, apa yang dilakukan? Apakah dia melanjutkan? Nah, atau dia pindah kuburan, pindah galian? Ya, maka dalam hal ini pindah galiannya. Nah, yang itu dikuburkan kembali. Nah, kemudian dia pindah galian yang lainnya. Ya. Tapi tadi kalau keadaan darurat, ya, ke tempat yang lain kecuali dengan ditumpuk, ya gimana lagi? Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. maksud bagaimana sikap yang baik ketika menghadiri sholat jenazah. Kemudian ternyata ada beberapa kebid'ahan pada kegiatan sholat tersebut, jenazah tersebut. Barakallahu fikum, ya kita melakukannya yang sesuai dengan sunnah. Adapun kebid'ahan-kebid'ahannya kita tidak mengikutinya. Nah, ya. Setelah sholat, misalkan jenazah, kadang-kadang sebagian mereka, ya setelah sholat ada kebid'ahan ini, kebid'ahan itu, kita tidak mengikutinya. Yang kita ikuti hanya sholat jenazahnya saja. Ya, wallahu a'lam, kemudian menunggu, kalau mau ikut menguburkan. Ya, bisa menunggu di luar atau lain sebagainya. Yang jelas kita tidak mengikuti perkara-perkara yang bid'ah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Setelah kita bahas, tidak mengapa. Ya. Mengantarkan jenazah itu, nah, boleh dilakukan di belakang jenazah, boleh juga di samping jenazah, boleh juga di depan jenazah. Ya, ini telah kita bahas. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan mengantarkan jenazah itu ya di belakang. Yang namanya mengantarkan, ya, maka dia di belakang. Nah, sebagian lagi menyebutkan asar-asar bahwasanya ya, Rasulullah atau sahabat yang lainnya ketika mengantarkan jenazah berada di depan. Siapa pendapat yang kuat dalam masalah ini? Al-amru wasi, perkanya luas. Ya, boleh mengiringi jenazah dari belakang, boleh juga mengiringinya di depan, boleh juga samping kanan, samping kiri, tidak jadi masalah. Wallahualam. Baik dengan berjalan kaki ataupun dengan naik kendaraan. Nah, boleh mengiringinya di depan atau mungkin di belakang atau samping kanan dan juga samping kiri. Nah. Apabila dia mensolatkannya, kemudian dia pun ikut menguburkannya sampai selesai. Maka dengan itu dia mendapatkan dua qirat. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.